Mitra Bisnis, aparat Bea Cukai menahan 23 kontainer ekspor tisu di Tanjung Priuk dengan alasan tidak dilengkapi dokumen sertifikat legalitas kayu SVLK yang mulai diberlakukan tahun ini. Selain sosialisasi yang minim, pengusaha juga mengatakan syarat SVLK tidak tepat dikenakan untuk produk seperti tisu karena merupakan produk olahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas, Ani Indrawati. Bu Ani, apa komentar Anda? SVLK itu saya sendiri juga baru tahu, itu dikenakan ke kertas. Menurut pemikiran saya, itu dulu produk kayu, itu mestinya kayu diubah jadi palep, palep jadi kertas. Nah, kita-kita ini belinya palep, bukan beli kayu. Mestinya kan pabrik kertas tidak ikut gitu loh, tidak termasuk harus dikenakan peraturan ini. Yang dikenakan kan pabrik palepnya. Ya, sulit. Ini terus terang aja ya, kita itu pas kebetulan ekspornya ini banyak. Dan orang-orang ini minta segera dikirim gitu loh. Ini kan mulai awal Januari kita mulai kerja lagi untuk ekspor dan sebagainya, tapi ekspornya nggak bisa jalan sekarang ini. Tapi waktu di sosialisasi kalanya 2 hari selesai, katanya 2 hari selesai. Terkait himbauan untuk memiliki SVLK, menurut Ibu, bagaimana sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan? Masih minim. Saya juga nggak tahu, tahu-tahu bulan Desember itu dari APKI ada memanggil kita bahwa ini mau diberlakukan mulai Januari. Nah, kita ini semua belum siap untuk ngatur izin dan sebagainya. Bisa digambarkan, Bu, kerugian apa saja yang dialami perusahaan dengan adanya aturan ini? Ya, saya menghambat ekspor. Kalau ekspornya nggak keluar, terus kesuruh kita juga terhambat. Terus kita juga boleh klaim dari customer. Tujuannya itu apa sih pakai SVLK itu? Oh, dulunya nggak pernah ada masalah. Saya nggak bisa apa-apa. Ya harus minta ini kalau bisa dipercepat atau bagaimana kalau harus memakai izin. Apa harapan Ibu ke depannya terkait himbauan memiliki SVLK ini? Kalau bisa kita di pabrik kertas jangan dikenakan peraturan ini karena saya tidak langsung berhubungan dengan kayu. Saya hanya hubungan dengan palep. Palep ini memang dari kayu. Olahan. Dan ini saya bukan tisu loh. Saya ini kertas. Kebetulan kertasnya tipis-tipis seperti tisu, kertasnya MG paper. Saya juga nggak bisa ekspor ini. Ada usulan, Bu, untuk pemerintah terkait hal ini? Ya, pemerintah harus mengeluarkan ini secepatnya. Kalau mengeluarkan peraturan, jangan mendadak begini langsung diberlakukan. Sedangkan nanti kalau kita mulai mengurus, ngurusnya di mana ini juga masih meraba-raba. Ini pun nanti personel di sana itu juga belum tentu tahu gitu loh, ini harus bagaimana. Biaya untuk mengurus izin-izinnya habis berapa saya juga belum tahu. Izinnya kan belum selesai. Saya serahkan kepada yang bagian legal. Demikian Direktur Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas, Ani Indrawati. Saya Wendy Lim.